Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ada yang bertanya, seorang wanita yang tiba masa suci pada waktu sahur, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Makan sahur atau mandi suci lebih dahulu? Jika memang waktunya mepet, sempit, didahulukan aja dulu makan sahurnya. Ya, didahulukan makan sahurnya, kemudian mandi suci. Karena pada hakikatnya dia sendiri telah suci. Penghalang untuk berpuasa sudah tidak ada. Penghalangnya kan haid dan nifas. Dia sudah tidak haid, sudah suci. Penghalang itu sudah tidak ada. Jadi sudah sah berpuasa. Ya. Meskipun mungkin mandinya dilakukan setelah adzan, enggak masalah. Ya, jika memang mepet waktunya. Seperti halnya Rasulullah SAW dalam keadaan junub, ya, hingga masuk waktu sholat subuh, kemudian mandi sucinya setelah subuh, yakni setelah adzan. Jadi mandi sucinya setelah waktu puasa. Nah, jika waktu cukup, ya mandi dulu kemudian makan sahur. Jika seseorang tidak mau menjenguk seorang yang sakit karena sebelumnya pernah ada masalah pribadi dengan si sakit, apakah hal itu termasuk sikap yang tidak adil dan termasuk dalam larangan di Al-Quran yang artinya janganlah kebencianmu pada suatu kaum membuat berbuat tidak adil? Maksudnya masalah pribadinya belum selesai. Pernah ada masalah pribadi dengan yang sakit. Apakah masalah pribadi itu, percekcokan itu belum selesai? Atau sudah selesai? Nah, dalam arti sedang terjadi saling memboikot atau bagaimana? Nah, kita mengetahui bersama bahwa saling memboikot, dua muslim saling memboikot karena percekcokan pribadi, bukan masalah agama, bukan masalah manhaj, itu hanya diizinkan 3 hari. Lebih dari itu sudah berdosa. Nah, dan yang terbaik yang memulai memperbaiki hubungan. Nah, apa masalah pribadi itu belum dituntaskan, hendaknya dituntaskan, diselesaikan. Adapun masalah menjenguk orang sakit, itu hukumnya mustahab. Nah, hukumnya mustahab. Jika menjenguk dia, meskipun pernah punya masalah pribadi, itu adalah hal yang baik, lebih baik tentunya. Jika berusaha untuk memaafkan dia, ya, dan melupakan yang lalu, itu lebih baik. Jazau sayyatin sayyatu mithluha, balasan satu kejelekan, kejelekan yang sama. Tapi Allah kemudian mengatakan setelahnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu ilallah. Barang siapa memaafkan dan memperbaiki keadaan, dengan maafnya yang dia berikan itu dia memperbaiki keadaan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Justru mungkin dengan menjenguk dia, jika memang ada kesempatan, yang berarti berusaha untuk memaafkan dia dan melupakan yang telah lalu, dan justru berbuat baik kepada dia karena dijenguk, ya, akan membuat dia sadar dengan kesalahan dia yang lalu, jika memang dia yang bersalah. Nah, sehingga dengan itu akan tercipta hubungan yang baik nanti. Maka itulah yang diinginkan sebagaimana pada ayat tadi. Nah, harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Manakah yang afdal? Nah, bagaimana hukumnya saat bulan Ramadan seorang ingin safar dengan safar yang mubah, seperti safar untuk refreshing atau yang semacamnya? Apakah yang demikian diperbolehkan? Safar mubah, hukumnya mubah, boleh. Ya, baik di luar Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan, namanya saja safar mubah. Nah, safar mubah. Kemudian jika melakukan safar yang mubah, hukum musafir, ya, hukum musafir sebagai seorang musafir mendapat rukhsah untuk tidak berpuasa berlaku padanya. Ya, berlaku padanya. Yang penting bukan direkayasa. Bukan rekayasa, artinya sengaja melakukan safar untuk refreshing karena ingin istirahat dari puasa. Terasa jenuh dengan puasa, lelah dengan puasa, ya, fisiknya, kemudian ingin, ya, refreshing dululah, jalan-jalan kemana. Nah, sekalian karena musafir ya tidak puasa. Nah, itu direkayasa namanya. Nah, tidak boleh kalau itu. Nah, itu tidak boleh. Meskipun safar, maka tidak boleh dia berbuka, tidak dapat rukhsah jika memang seperti itu hakikatnya. Nah, manakah yang afdal ketika i'tidal? Apakah irsal atau sedekah? Permasalahannya bukan mana yang afdal saat i'tidal, bangkit dari ruku, apakah irsal al-yadain, yakni dijulurkan ke bawah, atau kesedekap seperti halnya ketika qiyam, baca al-fatihah dan surah setelahnya sebelum ruku. Nah, permasalahannya bukan mana yang afdal, permasalahannya mana yang rajih, mana yang benar. Ya. Memang Al-Imam Ahmad rahimahullah punya pendapat memberi pilihan antara irsal atau sedekat. Artinya tidak ada tafdil. Al-Imam Ahmad dengan pendapatnya itu tidak menetapkan mana yang lebih utama, memberi kebebasan penuh, terserah memilih antara irsal atau sedekat. Ya, dikarenakan mungkin pada pandangan Al-Imam Ahmad dengan kehebatan ilmu yang ada pada beliau, ya, yang luar biasa, itu pun memandang masalah ini mungkin karena tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini, sehingga beliau memberi pilihan irsal atau sedekah. Karena tidak ada dalil yang jelas-jelas menunjukkan bahwa sunnahnya dari Nabi SAW adalah irsal atau sunnahnya dari Nabi SAW adalah sedekah, sehingga beliau tidak bisa menentukan. Akhirnya beliau memberi pilihan antara irsal atau sedekah. Nah, ada pendapat dari fuqaha Hanabilah yang ada di zaman kita, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Keduanya mempertegas bahwa yang benar adalah sedekah, i'tidal. Ya, ketika i'tidal bersedekah. Nah, dan keduanya mengatakan bahwa irsal menyelisih sunnah. Ya. Yani sunnah datang dari Nabi SAW adalah sedekah. Tetapi dalil-dalil yang dipakai adalah dalil-dalil yang tidak jelas menunjukkan hal itu. Ya. Tidak jelas menunjukkan hal itu, bahkan penempatan dalil tersebut untuk qiyam sebelum ruku'. Nah. Yaitu keumuman makna hadis kaum muslimin diperintahkan dalam sholat untuk meletakkan tangan kanan mereka di atas tangan kiri. Itu penempatannya adalah saat qiyam, berdiri sebelum rukuk. Kemudian hadis, ya, bahwa ketika ketika i'tidal, ya, perintah untuk melakukan i'tidal sampai, atau pada hadis itu dikatakan ya, perintah untuk melakukan i'tidal sampai seluruh tulang belulang itu kembali ke posisinya. Nah, kembali ke posisinya masing-masing. Kemudian difahami berarti kembali ke posisi semula. Ke posisi semula adalah sedekat. Nah, ini juga tidak tepat. Ya. Karena yang dimaksud di situ adalah khusus tulang belulang, rangkaian tulang belakang yang tadinya rukuk kemudian dikembalikan ke posisi semula, yaitu tegak. Dan lebih jelas lagi pada hadis al-musyi fi salati, hadis pria yang keliru tata cara salatnya, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan dia, ya, melaksanakan sholat dengan tata cara yang benar yang diajarkan oleh Nabi. Ya, ya, ini pada ini yang dibicarakan adalah riwayat Rifa' bin Rafi' radhiyallahu anhu, itu di luar Sahih Bukhari dan Muslim. Ada riwayat yang dihasankan oleh Al-Albani. Nah, yang memerintahkan itu tadi. Sampai tulang-tulang kembali ke posisinya semula. Tetapi di hadis itu tidak ada perintah kepada dia, Nabi tidak mengajarkan kepada dia untuk melakukan sedekap, takbiratul ihram kemudian bersedekap, tidak. Dia tidak diperintah untuk bersedekap ketika berdiri dalam shalat, ketika membaca Al-Fatihah. Yani sedekap, sedekap sebelum ruku itu saja tidak disinggung di situ. Kemudian ada perintah setelahnya melakukan i'tidal sampai tulang belulang kembali ke posisinya semula. Bagaimana mungkin ini dibawa ke posisinya semula ke sedekap, padahal perintah sedekap tidak ada sebelumnya. Nah, kan dikembalikan ke sesuatu yang tidak ada. Difahami ini? Nah, Nabi mengajarkan, memerintahkan kepada dia untuk bersuci, menghadap kiblat, bertakbir, takbirat ihram, ya, kemudian baca yang mudah dari Al-Quran adalah Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, bangkit kembali dari ruku sampai tulang belulang kembali ke posisinya semula. Kemudian itu dikatakan kembali ke posisinya semula, artinya berarti bersedekap kembali. Padahal di awal tidak ada perintah bersedekap. Kenapa bisa dikembalikan ke sana? Ini kan jelas keliru. Jadi ya, memang yang dimaksud di situ, yang disinggung tulang belulang di situ, maksudnya tulang belulang, rangkaian tulang belulang belakang ini, punggung. Nah, sementara pendapat yang lainnya, yang katakanlah itu jumhur, karena pendapat tadi hanya diketahui dari Imam Ahmad, ya, yang menyebutkan sedekat. Adapun keumuman ulama, semuanya mengatakan irsal. Ya, semuanya mengatakan irsal. Ada satu hadis yang kuat sekali menunjukkan itu. Ya, yaitu hadis Wa'il bin Hujr dalam Sahih Muslim. Wa'il bin Hujr dalam Sahih Muslim menceritakan tata cara salat Nabi alaihi salatu wassalam, khususnya terkait dengan gerakan-gerakan tangan Nabi AS. Jadi Wa'il bin Hujr fokus memperhatikan gerakan-gerakan tangan Nabi. Bahwa Nabi ketika takbiratul ihram mengangkat kedua telapak tangannya sejajar, setinggi sejajar dengan ujung atas telinga. Ini. Kemudian Nabi bersedekap. Kemudian menyelimutkan pakaiannya ke tubuhnya. Jadi tangannya di dalam. Mungkin waktu itu dingin. Kemudian, ya, Nabi mengeluarkan tangannya, mengeluarkan tangannya, kemudian mengangkat lagi hingga sejajar dengan ujung atas telinga untuk ruku, ya, dan ruku, kemudian bangkit dari ruku, mengangkat lagi kedua telapak tangannya setinggi sejajar ujung atas telinga, kemudian sujud. Begitu kata Wa'il bin Hujr. Seandainya Nabi bersedekap ketika i'tidal, Wa'il bin Hujr akan menyebutkan itu, karena dia sedang menjelaskan tata cara sholat Nabi fokus ke gerakan tangan. Kalian perhatikan dari awal, ceritakan semua diangkat, Nabi mengangkat kedua telapak tangan setinggi di atas telinga, bersedekap. Terus ketika menjelaskan bangkit dari ruku', hanya menjelaskan bahwa Nabi mengangkat kedua telapak tangannya hingga sejajar dengan ujung atas telinga, begitu saja. Dan Wa'il bin Hujr tidak mengatakan dan bersedekap kembali, tidak. Seandainya Nabi bersedekap lagi, tentu Wa'il bin Hujr akan mengatakan apa? Kemudian bersedekap lagi seperti semula. Karena Wa'il bin Hujr meriwayatkan bahwa Nabi takbiratul ihramnya dengan mengangkat kedua telapak tangan setinggi ujung atas telinga, kemudian bersedekap. Kemudian mengangkat lagi kedua tangannya setinggi ujung atas telinga, ruku'. Nah, ketika menjelaskan Nabi bangkit dari ruku', hanya mengatakan mengangkat kedua telapak tangannya setinggi ujung atas telinga, kemudian sujud. Beliau tidak mengatakan kemudian bersedekap kembali, kemudian sujud. Seandainya Nabi bersedekap lagi, tentu dia akan sebutkan, karena semua gerakan tangannya diperhatikan. Artinya apa? Nabi menjulurkan tangan ke bawah, posisi normal, tidak bersedekat, sehingga ini tidak perlu disebut oleh dia. Ketika awal, ya, setelah takbiratul ihram, Nabi bersedekat, ini perlu disebutkan. maka dia sebutkan. Ketika tidak Nabi tidak bersedekah, maka dia tidak menyebutkan itu. Artinya Nabi irsal. Oleh karena itu Al-Albani dan juga Syekhuna Muqbil ya, mempertegas yang benar adalah irsal. Bahkan Al-Albani keras. Ya. Nah, jika Syekh Ibnu Baz mengatakan irsal, orang irsal saat i'tidal itu menyelisih sunnah, Al-Albani mengatakan yang sedekap bid'ah. Nah, ditengahi oleh Syekh Muqbil. Dua-duanya guru beliau. Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Albani, dua-duanya guru. Syekh Muqbil menengahi bahwa tidak perlu ya diperselisihkan sejauh itu ya, sampai misalkan dikatakan ini bid'ah, ini menyelisih sunnah ya. Ini masalah khilafiyah dalam perkara-perkara yang memang ada sedikit ketidakjelasan dari dalil-dalil yang ada, tidak begitu jelas. Namun kata beliau yang tampak dari hadis-hadis yang ada adalah irsal. Namun beliau tidak setuju kalau sampai difonis bid'ah ini menjadi sunnah. Nah, wallahu a'lam. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya irsal itu yang lebih tampak ya dari segi dalil. Lebih utama mana, sholat tarwih 11 rakaat dengan 2 rakaat salam atau salat tarwih 4 rakaat salam? Lebih utama 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Setiap 2 rakaat salam. Nah, karena Nabi alaihissalam ketika ditanya oleh Arabi, Arab Badui yang datang bertanya tentang tata cara salat malam, Nabi menjawab masna-masna. Nabi menjawab masna-masna. Ya. Masna-masna artinya 2 rakaat, 2 rakaat. Sabda Nabi kepada dia mengatakan salat malam itu adalah masna-masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti ini yang afdal, 2 rakaat, 2 rakaat. Bahkan pelaksanaan salat tarwih 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat salam gitu. 4 rakaat sekaligus baru salam, 4 rakaat sekaligus baru salam. Itu diperselisihkan boleh apa tidak. Memang ada yang memahami hadis Aisyah bahwa Nabi SAW sholat, tidak pernah sholat malam baik di luar Ramadan maupun dalam Ramadan lebih dari 11 rakaat. Kemudian Aisyah mengatakan jangan tanyakan bagusnya panjangnya ya. Kemudian beliau menjelaskan Nabi sholat 4 rakaat ya, 4 rakaat, jangan tanyakan bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau kembali menemui istrinya, keluarganya untuk istirahat. Setelah itu lanjutkan lagi 4 rakaat, jangan tanyakan bagusnya dan lamanya, panjangnya. Kemudian beliau istirahat, kembali istirahat menemui istrinya. Kemudian lanjut 3 rakaat. Ya. 4 rakaat, 6 rakaat, 3 rakaat. Nah, memang ada sebagian ulama yang memahami berarti bisa 4 rakaat. Berdasarkan hadis ini 4 rakaat sekaligus salam, 6 rakaat sekaligus salam, kemudian 3 rakaat sekaligus salam. Nah. Yang ana ingat An-Nawawi dan Al-Albani. Adapun Ibnu Utsaimin rahimahullah mengingkari. Ibnu Utsaimin mengingkari pemahaman itu. Menolak pemahaman itu. Ibnu Utsaimin mengatakan tidak bisa. Ya, 4 rakaat, 6 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Adapun hadis itu maksudnya ya 4 rakaat yang pertama itu langsung disambung. Jadi 2 rakaat salam. Setelah salam langsung berdiri, lanjut lagi 2 rakaat berikutnya. Setelah 4 rakaat baru istirahat. Nah, kemudian lanjut lagi 4 rakaat berikutnya, 2 rakaat salam, langsung berdiri lanjut 2 rakaat berikutnya. Kemudian salam 4 rakaat, yang kedua selesai istirahat. Nah, gitu. Makanya disebut tarwih. Tarwih artinya mengistirahatkan. Ya. mengistirahatkan tubuh. Ini setiap 4 rakaat. Setiap 4 rakaat dengan 2 rakaat istirahat dulu. Nanti mulai lagi dengan semangat yang baru karena sudah istirahat, sudah tarwih. Ya. Lanjut lagi 4 rakaat yaitu 2 rakaat. Nah. Begitu. Wallahu a'lam. Adapun witirnya ya memang bisa 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam, bisa juga 3 rakaat langsung. Ya. 3 rakaat langsung dengan 1 tasyahud, 1 salam. Nah, dia nanyakan bahwa masjid di dekat rumahnya melaksanakan yang 4 rakaat. Jika bisa ada masjid lain di sekitar situ, ya, cari yang pelaksanaannya 2 rakaat. Karena adanya khilaf tadi yang kita dengar itu. Nah, ya khawatir memang yang 4 rakaat ini tidak bisa. Ibn Uthaymin, ya, keras mengingkari itu. Apa dalil bangkit dari sujud ke berdiri dengan mengepal? Nah, ajan ini maksudnya begini atau begini? Di sini digambarkan begini, begini atau begini. Nah, al-muhim mengepal. Ini pendapat Al-Albani. Beliau berdalil dengan sebuah hadis, ya, yang menggunakan lafaz ajan, kemudian dimaknai oleh beliau ajan itu seperti maknanya seperti orang yang sedang mengadon roti begini, seperti itu. Nah, pertama pendapat itu lemah, marjuh. Nah, marjuh oleh karena itu Syekh Mukbil, ya, menyelisihi Al-Albani rahimahullah, menyelisihi gurunya dan membantah pendapat itu. Bantahnya dari segi riwayat dan dirayah. Dari segi riwayat, ilmu riwayat itu ada kelemahannya. Riwayat itu ada kelemahannya. Nah, ya, ada rawi, ya, yang tidak diketahui keadaannya, majhulul hal. Secara kaidah, ilmu mustalah, ya, rawi itu majhulul hal, karena yang meriwayatkan darinya, yang meriwayatkan dari dia hanya beberapa orang, ya, dan tidak ada yang merekomendasi dia dari kalangan ahli hadits, berarti majhul hal. Hanya saja Al-Albani rahimahullah berhusnudzon, beliau membangun ijtihadnya dengan berhusnudzon kepada rawi itu, berbaik sangka kepadanya untuk bisa dihasankan. Nah, Syekh Mukbil tidak setuju, mengatakan kaidahnya itu majhul hal, tidak diketahui keadaannya, tidak ada yang merekomendasi dia, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari segi diroyah, pemahaman hadis, ya, yang masyhur dari kalangan ulama sebelumnya adalah bersandar ketika hendak bangkit, ya, berdiri itu bersandar dengan telapak tangan. Dan secara bahasa dijelaskan oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', ajn yang dimaksud di situ itu adalah seperti orang tua jika mau berdiri, ya, jika mau berdiri duduk kemudian ingin berdiri itu bersandar dengan telapak tangannya, itu maksudnya dari segi bahasa. Nah, dan memang itu yang ma'ruf, jika seseorang hendak berdiri duduk ingin berdiri itu bersandar dengan telapak tangan, bukan begini. Nah, Jadi dari segi riwayat dan diroya lemah pendapat yang dipilih oleh Al-Albani tersebut, ya, wallahu a'lam. Yang benar bersandar dengan telapak tangan. Kami hidup di lingkungan pondok. Ketika berbuka atau berhenti sahur, apakah harus menunggu azan pondok? Ya, jika memang pondok itu memperhatikan dengan baik masalah ini, artinya memang muadzinnya tepat waktu, kemudian ya jam yang dijadikan patokan akurat, kemudian jadwal yang dijadikan patokan akurat. Karena sekarang bisanya adalah ghalabatul dhon karena tidak bisa melihat terbitnya fajar secara pasti, maka berarti harus diakuratkan jadwalnya dan jamnya. Nah, jika demikian maka bisa berpatokan dengan adzan yang ada di pondok. Sedapat mungkin karena bisa saja ya muadzinnya mungkin terlambat, ya, salah lihat dan semisalnya. Sedapat mungkin setiap kita memiliki jadwal itu. Nah, memiliki jadwal itu kemudian punya patokan jam yang akurat. Jadi bisa dibandingkan. Jadi andaikan suatu saat muadzinnya misalkan terlambat, misalkan, ya terdeteksi sehingga tidak keliru. Nah, karena kita tetap punya patokan sendiri. Nah, yang jelas biasanya ikhwah itu ya juga ya ummahat di rumah biasanya memang berpatokan ke pondok. Oleh karena itu memang pihak pondok harus memperhatikan dengan baik masalah ini. Nah, ya agar muadzinnya benar-benar tepat waktu. Karena akan dijadikan patokan. Ketika tidak di lingkungan pondok, adzan mana yang dijadikan patokan? Sudah beraneka ragam itu kalau di masyarakat. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, pilih di antara masjid-masjid itu yang memang muadzinnya akurat, ya, patokannya. Dan itu tadi. Miliki sendiri jadwal itu yang terbaik, yang paling dianggap paling akurat dan punya jam yang akurat sehingga tidak bingung dengan azan-azan yang berbeda-beda. Nah, kencing tidak tuntas walau sudah 1 jam. Kadang habis sholat dilihat kadang masih basah. Sholat bukan sholat, sholat ya, bukan dal tapi t. Sholat salah tulis ini. Keluar cairan tidak terasa. Apakah saya harus mengulang sholat? Ikhtiar alhamdulillah sudah, tapi masih tidak tuntas mungkinnya. Nah, jika aku masih dikumandangkan, tapi harus bagaimana? Ya, jika memang ini mungkin kelainan ya, penyakit, berarti harus disiasati. Ini katanya tidak tuntas walau 1 jam. Nah, jadi maksudnya apakah bisa tuntas jika ditunggu lama? Nah, jika misalkan bisa tuntas jika ditunggu lama berarti 1,5 jam sebelumnya sudah kencing gitu. Jangan nunggu adzan baru pergi kencing ya sudah bubar. Nah, jadi masalah tidak ingin kencing kecuali pas adzan. Nah, gimana? Ya sudah udzur berarti. Artinya jika memang mau kencing sebelumnya juga tidak, jika tidak ingin kencing kan tidak kencing, tidak bisa keluar kan. Masalahnya memang menjelang adzan atau pas adzan baru mau kencing. Nah, gimana? Sementara dia sampai 1 jam ya sudah bubar kan? Ya udur berarti kalau begitu tuntaskan aja. Udur. Ya. Jangan terburu-buru. Tuntaskan saja dengan baik, kemudian nanti sholat sendiri jika memang itu dialami. Nah, yang jadi masalah kalau memang ini penyakit yang disebut dengan salasil baul, yakni kencing terus-menerus. Memang kencingnya keluar terus. Nah, keluar terus tanpa terasa keluar, memang penyakit. Nah, jika ini memang penyakit kencing yang terus keluar yang tidak bisa ditahan, ya, keluar terus saat sholat juga akan keluar, maka ada dua keadaan, ya, dua pilihan. Pilihan yang pertama diperhatikan jika ada saat-saat tertentu reda, saat-saat tertentu reda, misalkan reda jam-jam 2 misalkan sholat duhur misalkan ya, jam-jam 2 biasanya reda sampai setengah 3 atau jam setengah 3 reda sampai jam 3 almim, ada saat-saat redanya. Begitu pula di waktu sholat yang lain ada saat-saat dia reda, maka tunggu sampai dia reda, tidak usah ikut sholat berjamaah, tunggu sampai dia reda. Ketika reda baru sholat. Nah, kencing kemudian wudu kemudian sholat sehingga bisa menyelesaikan sholat tanpa ada yang keluar setetes pun pada saat, karena dilaksanakan pada saat-saat dia reda. Jika tidak ada saat-saat reda seperti itu, yakni selamanya begitu aja terus-terus, ya sekian menit mungkin keluar satu tetes, artinya memang keluar terus, maka ketika masuk waktu, ya ketika masuk waktu sholat kencing, tuntaskan kemudian dibalut, ya pakai pembalut supaya ketika keluar dalam sholat tidak menetes, tidak tercecer, dibalut yang bagus, kemudian sholat, ya kemudian sholat. Meskipun keluar dalam di tengah pelaksanaan sholat mungkin ada yang keluar satu tetes, dua tetes, itu sudah tidak masalah. Ini sudah kondisi darurat, sholatnya tetap sah. Nah, apabila profesinya sebagai seorang sopir truk atau bis antar pulau jarak jauh. Nah, apakah boleh untuknya tidak berpuasa? Antar pulau maksudnya? Nyebrang laut? Seperti truk antar pulau maksudnya gimana? Lewat laut? Hah? Ferry. Misalkan? Dari? Oh, musafir kan? Musafir. Hukumnya musafir. Nah. Hukumnya musafir. Nah, musafir sudah kita pelajari ada rukhsah untuk tidak berpuasa dalam safar. Kewajibannya diganti dengan qadha di luar Ramadan. Baik. Pekerja berat. Nah. Pekerja berat apakah boleh untuknya tidak berpuasa? Wajib berpuasa. Pekerja berat wajib berpuasa. Dia bukan musafir juga tidak sakit. Wajib berpuasa meskipun berat, ya kecuali jika sampai pada tingkatan ya karena kerja beratnya membuat dia sudah tidak kuat menanggung beban puasa, ya dan bisa membahayakan dirinya, memudaratkan dirinya sehingga terpaksa harus berbuka, pada kondisi seperti itu tidak mengapa. Jika betul-betul sudah di luar kemampuan, sudah tidak mampu menanggulangi, ya sudah di luar kemampuannya dan bisa memudaratkan dirinya, membahayakan dirinya, maka terpaksa berbuka. Nah, jika sudah sampai pada tingkatan itu. Kemudian kewajibannya mengqadha di luar Ramadan. Nah. Apakah seorang yang bersenang-senang dengan istri sampai keluar mani secara sengaja terkena kafarah jika dilakukan di siang hari bulan Ramadan? Jika ya, yang dilakukan adalah selain jima, dan sepertinya yang dimaksud yakni bersenang-senang dengan selain jima, ya, selain jima sampai keluar mani, ya, hal itu membatalkan puasa sebenarnya, telah kita pelajari itu yang rajih, karena itu mengumbar syahwat di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan. Adapun kafarah tidak, karena kafarah itu khusus, ya, kafarah khusus jima, khusus pada jima. Nah, apa yang dibaca ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairu minan naum? Nah, begitu pula shollu fi buyutikum, sama. Nah, idza sami'tumul adzan faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Jika kalian mendengar adzan, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Maknanya umum, meliputi seluruh lafaz-lafaz adzan. Ya, kecuali hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah, ada dalil yang menunjukkan dijawab dengan apa? Enggak kedengar. La haula. Kecil sekali suara. La haula wala quwata illa billah. Ana pernah mendengar di satu masjid di kampung, ya, ada salah satu jamaah jawabnya masyaallah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, maksudnya, mana? Hayya 'alas shalah, Masya Allah. Nah, padahal yang ada hadisnya, la haula wa la quwata illa billah. Selain itu, berarti masuk dalam keumuman makna hadis tadi. Ucapkan seperti ucapan muadzin. Berarti salatu khairu minan naum, kita juga mengatakan salatu khairu minan naum. Jika mengatakan sallu fi buyutikum, mengatakan sallu fi buyutikum. Oh, wallahu alam, kecuali mungkin, ya, itu butuh dibahas. Jika posisi, kan pengucapan sallu fi buyutikum itu ada tiga tempat. Nah, ada tiga tempat. Salah satunya, hayya 'alas shalah langsung diganti dengan sallu fi buyutikum. Itu salah satunya. Nah, jika mengingat sallu fi buyutikum ini pengganti lafaz hayya 'alas shalah, ya, sementara hayya 'alas shalah dijawab dengan la haula wala quwata illa billah, maka mungkin dikatakan bahwa di sini juga kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Allahu a'lam. Membuat majelis sebelum pelaksanaan sholat tarwih. Demikian pula setelah sholat subuh pada bulan Ramadan. Sebaiknya jangan diselingi dengan kegiatan majelis, ya. Jadi setelah sholat isya, kemudian sholat sunnah, kemudian pelaksanaan tarwih bagi yang memang melaksanakannya di awal malam, bagi yang memang melaksanakan tarwih itu di awal malam. Nah, begitu pula setelah sholat subuh pada bulan Ramadan, setelah sholat subuh enggak masalah. Setelah sholat subuh, ya, ingin memanfaatkan untuk majelis tausiyah enggak masalah. Nah, sebenarnya yang sifatnya majelis insidental atau tausiyah yang sifatnya insidental sebelum tarwih, ya, tergantung keadaan, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, ingin diajarkan, ya, tidak masalah. Nah, tidak masalah. Yang jadi masalah itu, ya, pertama yang dilakukan oleh keumuman masyarakat kaum muslimin, mereka ada istilah ceramah tarwih. Nah, ceramah tarwih. Jadi seakan itu memang rangkaian, dan itu dinamakan ceramah tarwih memang. Bahasanya ceramah tarwih, jadi rangkaian tarwih. Nah, dan itu hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada ceramah setelah sholat isya. Adanya di bulan Ramadan sebelum tarwih ceramah dulu dan dibahasakan ceramah tarwih. Padahal yang seperti ini, pemandangan seperti ini, amalan seperti ini tidak ada di masa Nabi SAW. Nah, tidak ada di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Umar bin Khattab menghidupkan kembali tarwih secara berjamaah di awal malam, ya, mengikuti keumuman kaum muslimin, ya, mengumpulkan mereka dengan satu imam, itu pun tidak ada majelis-majelis taklim sebelumnya. Tidak ada majelis-majelis taklim sebelumnya yang menyelingi antara salat isya dengan tarwih. Begitu. Tetapi anda katakan tadi, jika ada hal-hal yang bersifat insidental, ada hal-hal yang berupa tambih, tambihat, ada hal-hal yang mau diingatkan, atau ada hal-hal yang mau diajarkan yang terkait misalkan dengan masalah pelaksanaan tarwih, atau hal-hal yang lain yang butuh disampaikan saat itu, ya, itu waktu yang tepat, terkadang tidak masalah. Nah, jadi bukan dianggap sebagai bagian dari rangkaian tarwih bahwa ada sunnah majelis dulu, ada sunnah ceramah dulu. Nah, pilih-pilih yang terkait dengan puasa, ya. Bagaimana penggunaan jadwal sholat di perangkat HP Android yang mana jadwal sholat berubah-ubah sesuai tempat dan waktu, perubahan hari dan sebagainya. Nah, wallahu alam, ana secara persisnya ana tidak tahu detailnya, akuratnya bagaimana. Nah, di sini sebutkan misalkan dari Universitas Islam Karachi sebagai rujukan kita waktu sholat dimanapun berada. Alhamdulillah selama ini jadwal yang lain tidak begitu jauh berbeda. Nah, jika memang tidak jauh berbeda satu dan yang lainnya, berarti kan dipilih, ya, salah satunya. Nah, dipilih salah satunya. Adapun untuk duhur asar, ya, maka di ma'had diupayakan tetap ada pengukuran matahari di waktu-waktu yang memang memungkinkan. Jika terjadi mendung memang tidak bisa, tetapi jika panas seperti ini memungkinkan, ya. Dan itu bisa biasanya bertahan beberapa hari sama hasil pengukurannya. Jadi bisa disesuaikan dengan jadwal yang ada, dicocokkan mana yang lebih akurat, ya, dan itu bisa dites atau diuji setiap beberapa hari akuratnya. Begitu pula maghrib, ya, ada kalanya dicek langsung di tepi laut atau di tempat yang mungkin kan mendeteksi terbenamnya matahari di ufuk barat untuk menguji jadwal yang ada, ya. Begitu pula isya, ya, dicek. Nah, waktu persis hilangnya asyafaq al-ahmar. Nah, rona merah yang tersisa di ufuk barat setelah terbenam matahari. Jika itu sudah hilang berarti masuk isya. Nah, ketika sholat tarawih di Masjidil Haram, apakah mengikuti imam sholat 2-3 rakaat atau sholat sendiri 11 rakaat? Subhanallah, jauh-jauh ke sana, ke Makkah, ke Masjidil Haram, kemudian sholat sendiri. Nah, kesempatannya boleh jadi seumur hidup hanya kali itu. Sudah di sana, orang sholat tarawih di Masjidil Haram tidak ikut, kemudian sholat sendiri. Nah, mereka berijtihad. Nah, mereka berijtihad dan menetapkan tarawih mereka 23 rakaat tidak masalah diikuti. Apalagi pembatasan 11 rakaat atau boleh lebih itu jadi perselisihan ulama. Nah, jumhur ulama membolehkan lebih dari 11 rakaat. Ibnu Utsaimin mendukung pendapat itu. Karena Nabi mengatakan tadi masna-masna, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat, dan Nabi tidak membatasinya dengan 11 rakaat. Tetapi yang afdol, yang lebih utama adalah yang dilakukan oleh Nabi 11 rakaat. Nah, dan jika ada yang melakukan lebih dari itu tidak masalah diikuti. Bagaimana hukum mengucapkan minal aidin dari orang yang merayakan Id, wal faizin dari orang yang meraih kemenangan. Nah, ini yang jadi masalah. Apakah betul Anda meraih kemenangan? Hah? Jika berid hari itu ya, tapi menyatakan dirinya dari orang yang meraih kemenangan, betul meraih kemenangan? Dipastikan? Atau berharap? Ya, berharap tidak masalah, tapi memastikan wal faiz minal faizin, yakni minal aidin wal faizin, dari orang yang melakukan id dan meraih kemenangan ini masalah. Nah, yang memastikan diri termasuk orang yang meraih kemenangan, tidak ada yang tahu kalau itu. Nah, yang masyhur, yang ma'ruf, diketahui ya di kalangan ulama dan talabatul ilm, ya, apa? Taqabbalallahu minna wa minkum, dan semisalnya ada tambah-tambah lagi setelahnya. Nah, yakni doa. Doa, bukan memastikan ucapan selamat dari orang yang berid dan meraih kemenangan. Wah, dari mana tahunya meraih kemenangan? Doa, saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, semoga Allah, apa makna taqabbalallahu minna wa minkum? Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian solihal a'mal, amal-amal soleh kita. Nah, ini enggak masalah. Nah, apabila ada masjid yang memandangkan azan lalu diikuti oleh masjid yang lain, azan pertama diikuti masjid yang lain dengan mengundangkan azan subuh padahal belum masuk waktu subuh, lalu azan mana yang dijadikan sebagai akhir dari waktu sahur? Ada masjid mengumandangkan azan pertama diikuti oleh masjid lain yang mengumandangkan azan subuh. Azan pertama maksudnya padahal belum masuk waktu subuh. Lalu azan yang mana yang dijadikan sebagai? Nah, Anda tahu bahwa azan itu belum masuk waktu subuh. Ya berarti jangan jadikan patokan. Nah, di sini katakan padahal belum masuk waktu subuh. Kemudian ditanyakan mana yang dijadikan akhir? Tidak ada yang dijadikan akhir karena belum masuk waktu subuh. Setelah kita ketahui bahwa orang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan, kafarahnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu membebaskan budak, yang anak ketahui tidak begini. Yang anak ketahui membebaskan budak dulu. Jika tidak mampu berpuasa 2 bulan, kok dibalik? Nah, urutannya di hadis yang kita pelajari, memerdekakan budak. Jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu memberi makan 60 fakir miskin. Namun kenapa sahabat yang dikisahkan pada hadits Abu Hurairah yang telah lalu hanya memberikan sekeranjang kurma, lebih dari itu hanya pada keluarganya saja? Nah, dia tidak mampu kan berselang, kemudian masih di majelis, tiba-tiba ada yang membawakan sekeranjang kurma. Sekeranjang kurma ini Nabi berikan kepadanya untuk membayar kafarah, berarti kan cukup itu untuk 60 orang. Nah, kemudian ditanyakan lagi, kenapa hanya pada keluarganya saja? Itu sudah bukan kafaroh. Karena ketika Nabi mengatakan, ambil ini, bayar kafaroh dengan ini. Ini bersedekah dengan ini maksudnya, bayar kafaroh untuk disedekahkan ke 60 fakir miskin. Ya. Tetapi dia mengatakan, di Madinah ini saya yang paling miskin. Saya mau sedekah ke siapa? Artinya dia yang lebih butuh ke dia lebih butuh disedekahi dengan sekeranjang kurma itu untuk dia dan keluarganya. Nah, tidak mungkin kan untuk dia sedekahkan kepada keluarga yang lain, fakir miskin yang lain sebagai pembayaran kafarah. Tidak mungkin kan karena dia lebih butuh, dia sendiri tidak punya makanan. Nah, artinya dia tidak bayar kafarah saat itu, tidak. Akhirnya diberikan ke dia untuk dia dan keluarganya. Jadi dia belum membayar kafarah karena tidak mampu. Nah, itu maksudnya. Nah, dari sini muncul khilaf yang telah disampaikan. Ada yang mengatakan berarti jika tidak mampu berarti gugur. Ya, ada yang mengatakan tidak. Tidak gugur. Nah, suatu saat jika mampu, kapan mampu maka wajib membayarnya. Nah, adapun hadis itu, ya, karena dia yang paling berhak di Madinah dapat sedekah kurma itu, karena dia sendiri tidak punya apa-apa. Nah, dia tidak punya kemampuan membayar kafarah dengan mensedekahkan itu ke orang lain, karena dia sendiri butuh itu. Nah, buktinya bahwa tidak gugur, awalnya Nabi memberikan sekeranjang kurma itu untuk membayar kafarahnya. Tadinya dia mengatakan, saya tidak mampu. Ya kan? Ternyata datang sekeranjang kurma kepada Nabi, Nabi memberikan kepada dia, memerintahkan bayar kafarah dengan ini. Berarti kan ketika tidak mampu awalnya, tidak gugur. Ketika ada kemampuan, ya, yang didatang sekeranjang kurma, disuruh untuk membayar kafarah dengan itu. Hanya saja karena memang dia yang paling miskin, paling fakir, tidak mungkinkan untuk bayar kafarah dengan itu, karena dia lebih butuh, maka tidak mungkinkan saat itu. Nah, kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang tidak mungkinkan anda menjawabnya sekarang. Ini juga ada pertanyaan arahan terkait dengan masalah ummahat berkendaraan sepeda motor. Masalah berkendaraan dengan sepeda motor, jika kita mencari-cari dalil di masa Nabi alaihi salatu wassalam, dalam masalah ini ada penjelasan Syekhuna Muqbil rahimahullah masalah mengemudi. Beliau menyebutkan di masa itu biasa, artinya mereka menunggangi keledai. Artinya jika mau dikias dengan motor, ya, kemudian dikatakan boleh bagi wanita mengemudi. Nah, tetapi sekarang jika mau dikias, ya, berarti harus dikias dengan sempurna. Sekarang kecepatan keledai sama enggak dengan kecepatan motor? Hah? Dari segi bahayanya, nah, dengan kecepatan yang tinggi sama enggak? Itu satu. Yang kedua, dengan kecepatan kendaraan sekarang, karena pakai mesin, tidak seperti keledai yang jalannya ya seperti itu, membuat lekuk-lekuk tubuh, ya, wanita yang berkendaraan itu terbentuk dadanya, buah dadanya itu terbentuk. Nah, ya, dan itu kenyataannya begitu. Sebagian akhwat atau mahat yang berkendaraan motor, dengan laju motornya itu, wah, sudah terbentuk ini, ngecat. Nah, ini yang jadi masalah. Padahal pakai abaya dia, ya, pakai abaya. Namun karena kencang, jadi terdorong angin sehingga, ya, terkelihatan, terbentuk, sehingga hijab syar'inya buyar dengan itu. Nah, buyar dengan itu. Karena tidak boleh terbentuk aurat-aurat itu. Nah, ini hati-hati, ya, bisa masuk dalam, pada kondisi seperti itu, jangan sampai masuk ke khasiat ariat, berpakaian tapi telanjang. Khawatirkan. Karena benar-benar terbentuk dan kelihatan, ya, buah dada di depan tubuhnya, karena nempel kena angin, karena kencang. Nah, memungkinkan tidak naik kendaraan lajunya berapa kira-kira biar sama dengan keledai di masa itu, misalkan, supaya tidak sampai terbentuk begitu auratnya. Dari berapa? 5 km per jam berapa? Tuk motornya gitu. Mungkin kan? Apa berapa lajunya? Nah, kenyataannya akhwat ummahat jika berkendaraan, sebagian malah bisa mengalahkan laki-laki. Wah, kencang. Nah, ya, artinya dihindari. Berhati-hati dalam hal ini. Nah, berhati-hati. Andaikan ada kondisi darurat, andaikan ada kondisi darurat yang menuntut, ya, suatu hajat penting atau darurat yang hanya bisa dilakukan dengan itu, sehingga terpaksa misalkan naik motor, maka itu tadi, ya, hindari mafsadah yang terjadi tadi. Jadi tidak boleh sampai terbentuk auratnya. Nah, Berarti harus pelan-pelan sekali kan berarti. Nah, dan penuh kehati-hatian. Jelas jangan dibiasakan, dan dalam kondisi biasa, ya kondisi hajat yang tidak, ya tidak darurat atau mendekati darurat, hindari. Nah, hindari. Wallahu a'lam. Ini mungkin yang anak angkat hanya dari sisi ini. Boleh jadi ada sisi-sisi lain yang mungkin juga jadi bahan pertimbangan untuk menghindarinya. Wallahu a'lam. Anak cukupkan sampai di sini. Nah, anak yang ini yang anak bisa sampaikan sebagai jawaban. Nah, pada kesempatan ini dan barangkali ada kekurangan-kekurangan. Nah, karena juga kesehatan agak terganggu. Jika ada kebenaran maka dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada keliruan dari kelemahan pribadi anak dan dari syaitan. Nah, saya cukupkan sampai di sini. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat saya jawab, ya, bisa disimpan di panitia pada kesempatan berikutnya insyaallah biidznillah taala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.